Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira amma ba'd. Falhamdulillah ikhwani al-kiram wa akhwati al-karimat rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Kita lanjutkan kembali pelajaran kita, kitab al-mulakhas fi syarhi kitab tauhid. Wa yaqra akhuna al-ustadz Farhan, barakallahu fik. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa 'an Ibn Mas'ud radhiyallahu 'anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man mata wa huwa yad'u billahi jiddan dakhala an-nar, rawahu al-Bukhari. Qala al-syarih hafizahullah, yad'u الدعاء هنا هو السؤال، يقال دعاه إذا سأله أو استغاث به. ندًا الند المثل والشريف. نعم. Dari sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'udin radhiyallahu an, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang mati dan dia berdoa kepada selain Allah jalla wa ala yang ia serupakan dengan Allah jalla wa ala, atau yang ia jadikan tandingan untuk Allah jalla wa ala, maka dia akan masuk ke dalam neraka. Hadis riwayat al-Imam al-Bukhari. Ikhwani al-kiram wa akhwati al-karimat rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Di dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam menerangkan kepada kita bahayanya orang yang mati dan belum bertobat dari dosa syirik, yaitu memalingkan salah satu ibadah kepada selain Allah jalla wa ala. Karena kalimat yad'u berdoa kepada tandingan Allah jalla wa ala, kalimat doa di dalam bahasa Al-Qur'anul Karim dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mencakup dua doa. Ini hal yang dimaklumi ya dari penjelasan para ulama terkait pembahasan doa. Yang pertama adalah du'aul mas'alah. Ad-du'a secara etimologi artinya talab, meminta. Akan tetapi penggunaan kalimat doa di dalam bahasa Al-Qur'anul Karim dan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam itu mencakup dua doa. Yang pertama du'aul mas'alah, doa memohon kepada Allah jalla wa ala dengan lisan eksternal, dia meminta sesuatu kepada Allah jalla wa ala. Ini namanya doa al-mas'alah. Yang kedua adalah du'aul ibadah. Dia memohon kepada Allah Jalla wa'ala dengan cara beribadah, salat, puasa, haji, umrah, dan berbagai ibadah lain yang dilakukan oleh seorang hamba. Itu juga dikategorikan doa, ya. Karena setiap ibadah pasti dilakukan oleh seorang hamba karena dia memohon dan meminta kepada Allah Jalla wa'ala, yaitu balasan dan nikmat di sisinya. Maka dengan ini jelaslah bagi kita bahwa seluruh ibadah yang diberikan kepada selain Allah Jalla wa'ala, atau setiap ibadah yang diberikan oleh seseorang kepada selain Allah Jalla wa'ala, maka ia telah dikategorikan berdoa kepada selain Allah Jalla wa'ala. Oleh karenanya jangan sampai kita gagal paham sehingga mengira ayat dan hadis yang memberikan ancaman atau larangan berdoa, memalingkan doa kepada selain Allah, hanyalah doa meminta yang sifatnya eksternal, du'aul masalah. Tidak, tetapi mencakup dua macam doa tersebut. Nah, dan seringkali disebutkan kalimat doa dalam bahasa Al-Quranul Karim dan hadis dari Nabi SAW terkait kesyirikan, bahwa siapa yang berdoa kepada selain Allah dia telah berbuat syirik, dia mati akan masuk dalam neraka. Maka maksudnya adalah memalingkan ibadah kepada selain Allah. Karena doa ya, mencakup doa libat, penyebutan doa dalam bahasa Al-Quranul Karim dan hadis mencakup du'aul mas'alah dan du'aul ibadah. Alasan yang kedua disebutkan doa dalam hal tersebut karena doa merupakan inti sari ibadah. Dan sebab yang lainnya juga andai kata dikatakan yang dimaksud dengannya adalah hanya du'aul mas'alah, maka kita katakan karena kesyirikan amat sering terjadi pada du'aul mas'alah. Ya. Akan tetapi hukumnya mencakup seluruh bentuk ibadah yang dipalingkan kepada selain Allah. Karena orang yang memalingkan doa kepada selain Allah dikatakan musyrik, karena doa itu adalah ibadah. Berarti siapa saja memalingkan ibadah kepada selain Allah, dia adalah musyrik. Al-ahkamu taduru ma'illatiha wujudan wa'adaman. Suatu hukum itu berputar sesuai dengan ilahnya. Jika ilah sama, maka hukumnya sama. Ini andai kata kita menyatakan tanazulan, ya, ingin menyatakan bahwa yang dimaksud dengan doa dalam ayat dan hadis tadi tersebut hanya adalah doa al-mas'amalah. Akan tetapi telah kita terangkan tadi bahwa penyebutan doa dalam bahasa Al-Quranul Kirim dan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu mencakup doa ul-ibadah dan doa al-mas'alah. Berikut ini makna hadis di atas secara global. Faddal akhi. Al-ma'na al-ijmali lil-hadis يخبر الرسول صلى الله عليه وسلم أن من جعل لله شبيها ومثيلا في العبادة يدعوه ويسأله ويستغيث به نبيا كان هذا الند أو غيره واستمر على ذلك إلى الممات أي لم يتب منه قبل الممات فإن مصيره إلى النار لأنه مشرك واتخاذ الند على نوعين. قال الشيخ صالح الفوزان حفظ الله تعالى ما شاء الله terlihat teksnya ya. Ini motivasi buat teman-teman untuk belajar bahasa Arab dan yang sedang belajar agar istiqamah jangan mudah putus diparkan, bahwa barang siapa yang menjadikan makhluk serupa dengan Allah Jalla wa'ala dalam ibadah, seorang dikatakan telah mengangkat seorang makhluk serupa dengan Allah Jalla wa'ala sebagai tandingannya apabila dia telah memalingkan salah satu ibadah yang Allah Jalla wa'ala anjurkan kepada selainnya. Dia berdoa kepada selain Allah Jalla wa'ala tersebut, apakah doa ibadah ataupun doa al-mas'alah, wa yas'aluhu, dan meminta kepadanya. Maksudnya adalah dia meminta kepada selain Allah sesuatu yang tidak ada yang mampu melakukannya kecuali Allah. Karena tidak semua meminta kepada selain Allah itu syirik. Meminta kepada selain Allah tidak mengapa dengan beberapa syarat. Yang pertama, yang ia minta bukan sesuatu yang haram. Yang kedua, yang ia minta dimampui oleh selain Allah Jalla wa'ala dari kalangan makhluk. Yang ketiga, orang yang ia minta tersebut hadir, ya, masih hidup dan mendengarnya. Tapi jika dia meminta kepada selain Allah yang tidak hadir, tidak mendengar dan telah mati, ya, maka dia jatuh ke dalam syirik. Karena ia melakukannya menunjukkan ada keyakinan di dalam hatinya bahwa orang tersebut mampu mengetahui perkara gaib. Dan itu ia telah memalingkan salah satu dari kekhususan Allah Jalla wa'ala, iaitu mengetahui perkara gaib kepada selain Allah Jalla wa'ala. Ingat kalimat, dia meminta sesuatu yang tidak ada yang mampu melakukannya kecuali Allah. Ya, ini kalimat yang sangat penting diperhatikan, kata Syekh Shalih Al-Fauzan. Karena ada satu kalimat lagi yang serupa dengan kalimat tersebut tetapi beda hukumnya, yaitu dia meminta kepada seorang yang dia tidak mampu melakukannya. Itu tidak selalu syirik, ya. Meminta kepada manusia, kepada makhluk yang ia tidak mampu melakukannya, itu tidak selalu syirik. Sebagai contoh, saya meminta kepada orang yang buta, ya, untuk menuntun saya ke suatu tempat yang dia saja enggak melihat, atau dia pincang, dia enggak punya kaki. Tiba-tiba saya minta tolong angkatkan satu sak semen tersebut. Berarti saya telah meminta kepadanya sesuatu yang dia tidak mampu melakukannya. Ini bukan syirik, namanya penghinaan kepada dia. Penghinaan kepada dia. Tetapi jika saya meminta kepada makhluk sesuatu yang tidak ada yang mampu melakukannya kecuali Allah, seperti menurunkan hujan, menyembuhkan, ya, memasukkan saya ke dalam syurga dan seterusnya, jika diminta kepada selain Allah, maka itu adalah syirik besar. Karena dia telah memalingkan sesuatu yang itu hanya Allah yang mampu melakukannya kepada selain Allah Jalla wa'ala. Ini dua kalimat yang penting diperhatikan, diingatkan oleh Syekh Salih Al-Syekh dalam kitab At-Tamhid, syarah kitab At-Tauhid. Antara dua kata kalimat ini, ya. Yang pertama, meminta kepada selain Allah sesuatu yang tidak ada yang mampu melakukannya kecuali Allah. Ya, menunjukkan dalam hal-hal yang sifatnya gaib atau yang itu hanya Allah yang mampu melakukannya. Jika diminta kepada selain Allah, maka syirik. Seperti minta hujan, ya kan? Tidak ada yang mampu melakukannya kecuali Allah Jalla wa'ala. Yang kedua, meminta kepada selain Allah yang dia tidak mampu melakukannya. Nah, ini tidak selalu syirik. Bahkan terkadang bukan syirik. tetapi bentuk penghinaan kepada makhluk tersebut, seperti seorang minta tolong kepada orang yang enggak punya kaki untuk mengangkat satu sak semen, atau yang enggak punya tangan. Ini namanya penghinaan kepada dia, bukan ya syirik. Dan dia beristighatsah, istighatsah adalah meminta bantuan di kondisi yang genting. Apakah selain Allah tersebut yang dia jadikan tandingan yang serupa dengan Allah sebagai nabi, ataukah selain nabi? Dan dia melakukannya sampai mati. Maksudnya sampai mati, sebelum mati dia belum bertobat darinya. Walaupun cuma sekali dia melakukannya. Karena bahaya syirik itu tidak mesti dilakukan terus-menerus. Tetapi kapan saja seorang melakukan dosa syirik, walaupun hanya sekali dalam seumur hidupnya, tetapi mati, ketika mati dia belum bertobat darinya, itu sama seperti orang yang melakukan syirik dari awal hidupnya sampai matinya, dari sisi membatalkan Islamnya dan mengekalkan ia dalam neraka. Adapun dari sisi adabnya, tentunya yang banyak melakukan syirik lebih banyak adabnya daripada orang yang melakukannya sekali akan. Tetapi dari sisi yang mengekalkan pelakunya dalam neraka, mengeluarkan ia dari Islam, apabila itu syirik besar sekali dan lebih sekali, ikut hukumnya sama. Ini hal yang perlu diperhatikan. 6. Fa inna masirahu ila an-nar bi annahu musyrik. Maka tempatnya adalah neraka karena dia seorang musyrik. Sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam di atas. Berikut ini beliau akan terangkan kepada kita definisi atau bentuk menjadikan selain Allah Jalla wa Ala sebagai tandingan yang diserupakan dengan Allah Jalla wa Ala. Tafadhal. واتخاذ الند على نوعين الأول أن يجعل لله شريكا في أنواع العبادة أو بعضها فهذا شرك أكبر صاحبه مخلد في النار الثاني ما كان من الشرك الأصغر كقول الرجل ما شاء الله وشئت ولولا الله وأنت ونحو ذلك مما فيه العطف بالواو على لفظ الجلالة وكيسير الرياء وهذا لا يوجب التخليد في النار وإن دخلها. Beliau katakan bahwa menjadikan selain Allah sebagai tandingan yang serupa, yang diserupakan dengan Allah, itu ada dua bentuknya. Yang pertama, dia jadikan selain Allah Jalla wa Ala tersebut sebagai sekutu bagi Allah. Sebagai sekutu Allah dalam berbagai macam ibadah atau dalam sebagian ibadah. Ini namanya syirik besar. Pelakunya kekal dalam neraka. Disyarat seorang itu kekal dalam neraka Allah karena melakukan dosa syirik, itu tidak mesti, tidak harus dia mensyirikkan Allah dalam setiap ibadah yang ia lakukan, enggak harus dia memalingkan seluruh ibadahnya kepada selain Allah, enggak. Cukup dengan sekali saja dia palingkan ibadah kepada selain Allah, dia sudah dikatakan melakukan dosa syirik besar. Karena nama yang musyrik artinya adalah orang yang menyekutukan Allah. Kapan saja dia memalingkan salah satu dari kekhususan Allah Jalla wa'ala kepada selain Allah, maka sungguh dia telah menyekutukan Allah Jalla wa'ala. Sekali ataukah lebih. Bentuk yang kedua adalah maka namanya syirkil asgar, yang hukumnya syirik kecil, tidak sampai membuat ia kekal dan neraka dan batal Islamnya. Apa contohnya? Beliau menyebutkan contohnya, tidak menyebutkan definisinya karena nanti akan datang pembahasan khusus lebih rinci terkait syirik kecil, dan karena kitab ini kitab yang ringkas. Seperti ucapan seseorang masya Allah wa syi'ta, atau ucapan seorang walallahi wa ant, kalau bukan karena kehendak Allah dan kehendakmu. Perhatikan akhi wa ikhti barakallahu fik. Coba perhatikan dalam kalimat ini. Dengan satu huruf saja seorang bisa jatuh ke dalam syirik. Salah menggunakan satu huruf dalam bahasa Arab bisa jatuh ke dalam syirik. Ini menerangkan kepada kita pentingnya belajar bahasa Arab. Andai kata seorang menyatakan masya Allah, kemudian menggantikan satu huruf waw tersebut dengan summa menjadi masya Allah summa syi'ta, karena kehendak Allah kemudian kehendakmu, maka sungguh dia selamat dari syirik. Ucapan dia tersebut tidak mengapa. Tetapi tatkala dia menggunakan huruf wa atau wau, masya Allah wa syi'ta, lallallah wa anta, kalau bukan karena Allah dan engkau. Hanya dengan satu huruf waw, dia telah jatuh ke dalam syirik, karena membarengkan kehendak Allah dengan kehendak selainnya. Subhanallah. Amat penting kan belajar bahasa Arab. Salah menggunakan kata dalam bahasa Arab, satu huruf saja, terkadang bukan sekedar mengubah makna, bukan sekedar salah dari sisi ilmu nahu atau sastra, tetapi terkadang menjerumuskan seseorang ke dalam syirik. Ini memberikan pelajaran lain kepada kita dalam agama, yaitu pelajaran kehati-hati, agar kita berhati-hati di dalam berbicara. Agama kita adalah agama yang hati-hati, bukan agama yang sembarang ya. Sehingga orang enggak boleh, saya ini orangnya emang kayak gini, saya kalau ngobrol, kalau ngomong suka sembarangan aja, tapi hati saya tulus, bersih, jadi santai aja. Enggak benar kayak gitu. Kita umat Islam, sebagaimana agama kita menuntut kita memperhatikan amalan internal kita, antara kita dengan Allah, dan antara kita juga dengan makhluk seperti suudzon dan seterusnya, kita juga dituntut untuk memperbaiki dan memperhatikan amalan eksternal kita. Yang diantaranya adalah ucapan. Ya. Bahkan Nabi SAW bersabda, wa innal abda la yatakallamu bi kalimatin la yulqi laha balan yahwi biha fi nari jahannam sab'ina kharifa. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam wal hadith fi sahih. Terkadang seorang hamba mengeluarkan suatu kata yang ia anggap itu kata yang remeh, kata yang biasa, dia enggak peduli dengan kandungan makna, kandungan kata yang ia ucapkan tersebut. Rupanya kata yang ia ucapkan dan tidak ia berikan peduli tersebut dapat menjerumuskan ia ke dalam neraka Allah, yang perjalanan ke bawahnya selama 70 tahun. Hadis dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Cukup mengerikan. Nah, maka ini motivasi untuk kita belajar bahasa Arab, karena memang bahasa Arab bahasa yang paling luas, bahasa yang paling sensitif, ya, bahasa yang paling sempurna. Oleh karena ya Imam Syafi'i menyatakan sebagaimana yang dinukilkan oleh Imam Syekhul Islam dalam Al-Majmu' Fatawa, yang bagi liman qadiman qadara ala ta'allumi al-lughati al-arabiyyah an yata'allamaha fa innahal lisanul aula. Barang siapa yang memiliki kemampuan belajar bahasa Arab, maka hendaknya dia belajar bahasa Arab, karena bahasa Arab adalah bahasa yang paling mulia. Bagaimana tidak paling mulia, sementara ia adalah bahasa Al-Quranul Karim, kitab sucinya Allah Jalla wa'ala. Firman Rabbul Alamin diturunkan dengannya, firman Allah yang tidak. Kalau ada yang berkata, lah kalau begitu mulia juga dong bahasa Yahudi, Nasrani, Ibrani ya, karena firman Allah dalam Taurat dan Injil juga diturunkan dengan bahasa tersebut. Kita katakan beda dengan Al-Quran. Al-Quran kitab ya, yang Samawi yang terakhir dan penutup seluruh kitab, hakim terhadap seluruh kitab Samawi sebelumnya, dan yang tidak dimiliki oleh selainnya. Allah telah menjamin penjagaan terhadap Al-Quran dari penambahan dan pengurangan sampai hari kiamat terjadi. Yang kedua, bagaimana tidak menjadi bahasa yang paling mulia, sementara ia adalah bahasa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Naam. Adapun penyebutan bahwa bahasa Arab adalah bahasa penduduk syurga, maka tidak ada satu pun hadis yang sahih dalam hal tersebut. Akan tetapi kata para ulama, tidak menutup kemungkinan ya, dan tidak ditolak dan tidak pula ditetapkan karena tanpa hadis yang sahih, tetapi tidak ya mustahil, karena bahasa Arab adalah bahasa yang paling mulia. Nah, dan ini motivasi ya buat teman-teman yang sedang belajar bahasa Arab atau yang belum belajar bahasa Arab. Ya, bagaimana Anda tidak malu dengan Allah dan kemudian dengan hamba-hambanya yang saleh. Anda menguasai bahasa Inggris, bahasa Perancis, bahasa Mandarin, bahasa Jepang, ya, menguasai sastra Indonesia yang luar biasa, tetapi Anda tidak menguasai bahasa Arab. Bahkan lebih buruk dari itu, Anda bukan sekadar tidak menguasainya, tetapi Anda tidak mau mempelajarinya. Sementara Anda telah menghabiskan umur Anda 6 tahun di SD, 3 tahun di SMP, 3 tahun di SMA, tambah lagi beberapa tahun di perguruan tinggi, tetapi untuk belajar bahasa Arab seumur hidup Anda belum pernah mempelajarinya. Apakah Anda tidak malu dengan Allah, dengan Rasulnya, kemudian dan kaum mukminin ya, hamba-hamba Allah Jalla wa Ala yang saleh. Nah, barakallahu fik ya akhi. Wa nahwi dzalik, dan yang semisal dengan itu. Yang semisal dengan itu adalah bersumpah ya dengan selain nama Allah tanpa mengagungkannya seperti mengagungkan Allah Jalla wa Ala. Karena kalau ia mengagungkan selain Allah dalam sumpah yang dia sebutkan namanya dalam sumpah yang tersebut seperti pengagungan dia kepada Allah, maka jatuh ke dalam syirik besar. Yang menggunakan huruf ataf waw, dia barengkan penyebutan nama selain Allah tersebut dengan nama Allah tersebut, maka dia telah jatuh ke dalam syirik kecil. Contoh syirik kecil yang lainnya adalah yasir riya, riya yang kecil. Maksudnya adalah karena riya terbagi menjadi dua. Yang pertama riya besar, yaitu riya syirik besar, dia mengekalkan pelakunya dalam neraka, yaitu riaknya orang-orang munafik yang Allah katakan dalam Al-Qur'anul Karim, yura'unannasa wa la yadhkurunallaha illa qalila. Orang-orang munafik itu riak kepada manusia dan mereka tidak mengingat Allah Jalla wa Ala kecuali sedikit, yaitu dia beribadah semata-mata ingin dipuji dan disanjungi ya oleh manusia, tidak ada keinginan untuk mendapatkan balasan di sisi Allah Jalla wa Ala sedikit pun. Ini namanya riak besar yang merupakan syirik besar. Ini yang disebut dengan riak al-munafiq di dalam Al-Qur'anul Karim. Yang kedua adalah riya yang hukumnya syirik kecil. Dia beribadah karena Allah, ingin mengharapkan pahala di sisi Allah, akan tetapi dia juga ingin dipuji dan disanjungi oleh manusia atas ibadah yang ia lakukan tersebut. Wa hadza la yujibu takhlif fil nar wa in dakhalaha. Ini memang tidak membuat pelakunya kekal dalam neraka sekalipun dia masuk ke dalamnya. Dipastikan masuk kalau dia mati belum bertobat darinya. Jika kita lihat kepada pendapat ulama yang menguatkan bahwa dosa kecil tidak akan pernah diampuni oleh Allah apabila dia mati belum bertobat darinya, hanya saja dia tidak kekal di dalam neraka karena keumuman firman Allah, innallaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Kesimpulannya bahwa syirik ya, sebenarnya ini adalah definisi syirik yang boleh ulangi kembali bahwa syirik terbagi menjadi dua, syirik besar dan syirik kecil, hanya saja di sini dengan bahasa lain, yaitu menjadikan selain Allah sebagai tandingan ya, sebagai tandingan kepada Allah Jalla wa'ala. Itu ada dua macam. Yang pertama menjerumuskan ia dalam syirik besar, yaitu dengan dia palingkan salah satu ibadah ya, kepada selain Allah Jalla wa'ala yang dia jadikan sebagai tandingan yang serupa dengan Allah Jalla wa'ala tersebut. Yang kedua adalah dengan ia melakukan wasilah kepada syirik dengan selain Allah tersebut. Apakah dengan dia gabungkan kehendak Allah dan kehendak orang tersebut selain Allah tersebut dengan huruf ataf ya, bersumpah dengan selain nama Allah Jalla wa Ala, dan juga seperti riya yang terjadi di dalam ibadah tatkala ia beribadah ingin mengharap pahala di sisi Allah tetapi juga ingin mendapatkan pujian di sisi selain Allah Jalla wa Ala. Berikut ini beliau akan terangkan kepada kita sisi kesinkronan atau kesesuaian hadis ini disebutkan dalam bab ini. Barakallahu fikum. Munasabatul hadith lil bab anna fihi at-takhwif min asy-syirk bi bayani 'aqibatil musyriki wa masirih. Masyaallah. Beliau sisi kesesuaian hadis ini disebutkan dalam bab ini, bab yang berjudul hendaknya seorang selalu takut jatuh ke dalam perbuatan syirik. Nah, baik syirik besar maupun syirik kecil. Karena di dalam hadis ini ada peringatan yang mengharuskan seorang muslim takut berbuat syirik. Karena di dalam hadis ini Nabi terangkan akibat pelaku syirik dan tempatnya. Ya, bahwa dia diancam dengan neraka dan tempatnya adalah neraka. Barakallahu fiik. Berikut ini beberapa pelajaran yang dapat dipetik dari hadis di atas. Yang pertama. Nah. Ma yustafadu min al-hadis al-awwal التخويف من الشرك والحث على التوبة منه قبل الموت. Yang pertama, agar seorang takut dari dosa syirik. Ya, namanya takut berarti dia lari ya dari syirik tersebut yang menuju tauhid, fafirru ilallah, larilah kalian kepada Allah. Dan anjuran agar dia segera bertobat sebelum mati. Ini menerangkan kepada kita luasnya kasih sayang dan ampunan Allah Jalla wa Ala. Sebesar apapun dosa yang dilakukan oleh seorang hamba ya, seperti syirik, dosa yang paling keji, yang paling buruk, kezaliman, yang paling dimurkai oleh Allah. Andai kata dia punya umur 70 tahun, 70 tahun kurang satu hari dia penuh, Allah ampuni seluruh dosa-dosanya tersebut. Innallaha yaghfirudz-dzunuba jami'a wa yatubullahu 'ala man tab. Innallaha yabsutu yadahu bil-laili yatuba minhu musii'un nahar wa yabsutu yadahu bin-nahar yatuba minhu musii'ul lail. Dan ayat-ayat serta hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam lainnya yang menerangkan kepada kita keutamaan taubat. Naam. Kasai anna kulla man da'a ma'a Allah nabiyyan awwaliyan hayyan aw mayyitan aw hajaran aw shajaran faqad ja'ala riddan lillah. Naam. Barang siapa yang memalingkan ibadahnya kepada selain Allah jalla wa ala, apakah kepada nabi, kepada wali yang masih hidup maupun yang sudah mati, kepada batu ataukah pohon, sekalipun dia juga beribadah kepada Allah, maka sungguh ia telah menjadikan selain Allah tersebut sebagai tandingan kepada Allah, tandingan Allah Jalla wa'ala. Tidak mesti dengan sujud dan rukuk. Kapan saja dia palingkan salah satu dari kekhususan Allah Jalla wa'ala kepada selain Allah, ya, maka sungguh ia telah menjadikan selain Allah tersebut sebagai tandingan kepada Allah, ketandingan Allah Jalla wa'ala, sekalipun dia palingkan kepada nabi. Karena kesyirikan tidak boleh dilakukan walaupun dengan malaikat atau para nabi. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Ya, beribadahlah kalian hanya kepada Allah dan jangan melakukan kesyirikan kepadanya dengan sesuatu apapun. Isim nakirah pada konteks pelarangan mencakup seluruh jenisnya. Naam. Yang terakhir, as-salis anna syirka la yughfaru illa bit-taubah. Apa dipetik dari hadis di atas bahwa syirik tidak akan diampuni oleh Allah. Orang yang mati belum bertobat dari syirik, dia pasti tempatnya neraka. Pasti. Tapi kalau dosa di bawah syirik, tidak boleh dipastikan. Misalkan ada orang mati sedang berzina, di atas tubuh penzina, pelacur, mati sedang mabuk, kita tidak bisa menyatakan dia pasti dalam neraka. Tidak bisa. Ya. Apabila itu dosa di bawah syirik, karena masih sangat besar kemungkinan di hari kiamat dia langsung dimasukkan ke dalam syurga karena keutamaan tauhid yang dia miliki, yang dengannya Allah Jalla wa'ala ampuni dosa-dosanya tersebut. Nah, tapi kalau orang yang mati membawa dosa syirik dan dia belum bertobat darinya, dipastikan tempatnya neraka. Nah, sebagaimana vonis ayat dan hadis, inna Allah la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik dan Allah akan memberikan ampunan kepada orang-orang yang melakukan dosa di bawah syirik kepada siapa yang Allah kehendaki. Naam. Berikutnya hadis terakhir dalam bab ini yang dengan yang insyaallah taala kita akan menyelesaikan bab ini. Barakallahu fik. Fadhal safaran. قال المؤلف رحمه الله تعالى ولمسلم عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من لقي الله وهو لا يشرك به شيئا دخل الجنة ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار. Dalam riwayat Al-Imam Muslim dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang bertemu dengan Allah dan dia tidak membawa dosa syirik sama sekali, tidak pernah menyekutukan Allah dengan suatu apapun, maka dia pasti masuk syurga. Dan sudah pernah kita lewati dan saya sebutkan faedah dari Syekh Shalil Fauzan dan juga selain beliau, bahwa masuknya ahli tauhid ke dalam syurga itu pasti, tidak boleh diragukan. Akan tetapi masuknya mereka ke dalam syurga terbagi menjadi dua. Ada yang pertama langsung masuk syurga tanpa dimasukkan ke dalam neraka terlebih dahulu. Ada pula yang dimasukkan ke dalam syurga setelah ia dibersihkan dari dosa-dosa yang belum diampuni oleh Allah, dari dosa-dosa di bawah syirik di dalam neraka. Barakallahu fik. Wa man laqiyahu yushriku bihi syai'an dakhala an-nar. Dan barang siapa yang bertemu dengan Allah membawa dosa syirik, dia pernah menyekutukan Allah dengan sesuatu, baik dengan malaikat, dengan nabi, dengan wali yang telah mati, yang telah mati atau yang masih hidup, atau bahkan kepada benda mati, maka dia pasti masuk neraka. Hadis riwayat Al-Imam Muslim. Naam. Ya. Qala syarih Jabir huwa Jabir bin Abdullah bin Amr bin Haram al-Ansari as-Sulami sahabiyun jalilun mukthirun ibnu sahabi mata bil Madinati ba'da as-sab'ina wa lahu 94 sana. Jabir adalah Jabir bin Abdullah bin Amr bin Haram al-Ansari as-Sulami. Beliau seorang sahabat Ansari. Ansar. Beliau sahabat yang mulia, mukthir. Maksudnya mukthir termasuk sahabat Nabi yang banyak meriwayatkan hadis Nabi kepada umat ini. Subhanallah. Para ulama ketika menyebutkan keutamaan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, di antara keutamaan yang mereka sebutkan adalah sahabat tersebut termasuk dari kalangan sahabat yang banyak mewariskan meriwayatkan hadis Nabi kepada umat ini. Ini menerangkan keutamaan ilmu agama. Maka hendaknya seorang bersyukur kepada Allah apabila Allah Jalla wa'ala jadikan ia lebih maksimal dalam ilmu agama ketimbang kawan-kawannya. Ya. Itu adalah standarisasi kebaikan di dalam Islam. Dan justru sedih ya. Masya Allah, kawan yang lain jam segini mereka bisa goes-goesan. Aku Masya Allah ini sibuk belajar. Ya, sibuk belajar, sibuk ngajar. Kayaknya enak deh kayak kawan-kawan. Bisa ngesyuh sana, ngesyuh sini, nongkrong sana, nongkrong sini. Ya, bisa sering main futsal, bisa main sering goes, ya, bisa sering update status di medsos, ya, Allahul Musta'an, ya, bisa menikmati dunia yang dia miliki, Masya Allah dia punya mobil, orang tuanya kaya dan seterusnya. Ya, keutamaan ilmu yang Allah berikan kepada seorang belajar dan mengajarkannya adalah keutamaan yang tidak dapat dinilai dengan dunia beserta isinya. Dan itu adalah tanda Allah menginginkan kebaikan kepada hambanya. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari Muawiyah ibnu Abi Sufyan radhiyallahu an, Nabi bersabda, "Ma yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid-din." Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan untuknya, niscaya Allah akan fahamkan ia tentang agamanya. Maka hendaknya bersyukur. Ya. Apalagi berada di masa yang sudah seperti ini, di mana keumuman manusia jauh dari keutamaan belajar dan mengajarkan ilmu agama. Bahkan sebagian orang yang sudah mengetahui keutamaan ilmu agama dan didekatkan dengan ilmu agama saja, ada yang tidak diberikan hidayah taufik oleh Allah untuk belajar ilmu agama. Kemudian Allah memilih anda dari sebagian kecil dari hamba-hambanya yang mencintai ilmu agama dengan belajar dan mengajarkannya, maka bersyukurlah kepada Allah atas nikmat tersebut. Sekalipun dari sisi nikmat dunia anda melihat diri anda jauh di bawah orang-orang yang mereka tidak diberikan nikmat ilmu seperti yang Allah berikan kepada anda. Mereka punya mobil, usahanya semakin lancar, Masya Allah, ya udah poligami, udah 4 istri, inti masih 1, atau bahkan masih jomblo dan seterusnya. Nikmat agama adalah nikmat yang tidak dapat dibandingkan dengan dunia beserta isinya. 6. Sampai-sampai Syekh Mubil pernah menyatakan, andai kata aku ditawarkan jadi presiden, memang mudah bagi Syekh Mubil jadi presiden. Kalau beliau mencalonkan presiden, Insya Allah menang di Yaman. Ya, kabilah beliau kabilah terbesar, ya, dan jutaan penduduk Yaman cinta kepada beliau, ya, dan dakwahnya tersebar dari ujung Yaman ke ujung Yaman lainnya. Tapi kata beliau, saya lebih memilih duduk di kursi ini belajar dan mengajarkan ilmu agama daripada duduk di atas kursi nomor 1 di dalam negara. Cintaan terhadap ilmu jamaah. Nah, sampai beliau menyatakan sebagaimana yang dinukilkan oleh murid-murid beliau, bahwa ketika beliau duduk di kursi belajar mengajarkan ilmu agama, seluruh perkara-perkara dunia yang telah menyempitkan dada beliau sebelum naik ke kursi itu menjadi hilang dan terlupakan oleh beliau. Maka hendaknya kita memohon dan meminta kepada Allah Jalla wa'ala agar Allah memberikan atau menjaga kelezatan belajar dan mengajarkan ilmu agama di dalam hati kita. Dan itu bukan sesuatu yang mudah. Memang orang kalau melihat aktivitas belajar dan mengajarnya sebagian orang, kayaknya itu aktivitas yang biasa-biasa saja. Duduk, dengar, nyimak, nulis, ya kan? Begitu juga kalau dia ustaz, duduk, ya, membacakan kitab, menjelaskan, mudah. Enggak mudah, coba praktekin. Ya, baru 5 menit aja duduk, apalagi kalau ente belajar, udah datang gramatiknya. Udah datang asam uratnya, ya belum lagi gangguan maisyah nanti, tuntutan ekonomi, tuntutan ya teman dan seterusnya. Dan lebih dari itu, orang yang mengajar, sebelum mengajar dia harus baca, salah nyampaikan terancam dengan neraka, salah bawa hadis Nabi, dia akan berhadapan dengan Nabi di hari kiamat, hadis yang sahih dia dhaifkan, yang dhaif dia sahihkan, dia akan ya bermasalah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam di hari kiamat. dan dia pun tidak mungkin mampu mengajar kalau dia tidak belajar dan menuntut ilmu. Lagi safar meninggalkan negeri, belajar ya, kemudian pulang ke asrama murojaah, kemudian menjaganya dengan menghidupkan amalan-amalan sunnah, salat rawatib, salat tahajud, puasa sunnah, sering kemudian setor Al-Quran lagi, setor hadis, kemudian ikut durus, ya bertahun-tahun duduk bersimpuh seperti itu dengan uang pribadi lagi, yang lain udah punya anak sekian, udah punya istri sekian, dia belum nikah-nikah atau udah nikah, bawa anak istrinya, biaya yang terkadang kurang, terkadang untuk pampers anaknya aja harus dia akal-akalin dengan kain yang dia robek dari sarungnya dan seterusnya. Itu enggak mudah. Enggak mudah menuntut ilmu itu. Nah, itu hanya mampu dilakukan oleh orang-orang yang memang benar-benar mengutamakan akhirat di atas dunia. Kalau dia belajarnya benar-benar belajar sungguh-sungguh, ya. Nah, oleh karenanya keutamaan ilmu itu luar biasa. Baik, berikut ini 6. Kemudian kata beliau, beliau adalah sahabat yang mulia. Beliau termasuk dari sahabat Nabi yang banyak meriwayatkan hadis Nabi kepada umat ini. Beliau meninggal di Madinah setelah tahun 70 Hijriah dan beliau berumur 94 tahun. Masya Allah, termasuk panjang umurnya ya. Baik, berikutnya. Man laqiyallah aiman mata la yushriku bih lam yattakhidh ma'ahu syarikan fil ilahiyyah wala fil rububiyyah syai'an ay syirkan qalilan aw katira. Man laqiyallah adalah makna la yushriku bih adalah lam yattakhidh ma'ahu syarikan fil ilahiyyati wala fil rububiyyah. Dia tidak menjadi sebagaimana ia juga menunjukkan keesaan Allah dalam al-uluhiyah. Syai'an maksudnya adalah dia tidak melakukan dosa syirik sedikit pun, banyak maupun sedikit. Nah, barakallahu fik. Istamir. Al-ma'na al-ijmali lil hadis annahu fa in kana sahiba kabiratin wa mata musarriba fi an-nari thumma ukhrija minha wa udkhila al-jannah. Kata beliau, makna hadis di atas secara global adalah di dalam hadis tersebut Nabi sallallahu alaihi wasallam memberitakan ala anna man mata ala tauhid fa dukhuluhu al-jannata maqtu'un bih. Bahwa orang yang mati di atas tauhid dipastikan masuk syurga. Masuknya dia ke dalam syurga adalah sesuatu yang maqtu'un bih, sesuatu yang pasti. Ya, sesuatu yang udah pasti. Tapi seorang enggak boleh vonis individu seseorang masuk ke dalam syurga ketika dia masih hidup atau dari orang-orang yang telah mati, kecuali orang tersebut, individu tersebut telah divonis oleh Allah dan Rasul-Nya. Ya. Misalkan seorang berkata kepada si fulan ini ahli tauhid, pasti masuk syurga. Enggak boleh kalau secara individu. Tujuh individu enggak boleh. Tunjuk batang hidung. Tapi kita harapkan kalau dia ahli tauhid, insyaallah kalau dia mati masuk syurga jika dia mati di atas tauhid. Nah. Hukum di akhirat, orang yang mati di atas tauhid pasti masuk syurga. Tetapi masuknya ia dalam syurga ya, imma langsung masuk ke dalam syurga atau dia dibersihkan terlebih dahulu di dalam neraka dari dosa-dosa yang belum diampuni oleh Allah Jalla wa'ala. Apabila dia pernah melakukan dosa besar di bawah syirik, wa mata musirran 'alaiha, dan dia mati belum bertobat darinya, fahuwa tahta masyiatillah, maka dia di bawah kehendak Allah. Apa maksudnya di bawah kehendak Allah? Maksudnya adalah fa in 'afa Allahu 'anhu dakhalaha awalan, jika Allah memaafkan ia maka dia akan langsung masuk syurga tanpa dibersihkan dalam neraka terlebih dahulu walaupun dia belum bertobat dari dosa-dosa besar tersebut karena keutamaan tauhidnya yang ada pada dirinya sehingga Allah memberikan ampunan kepadanya. Wa radhiyallahu qawla. Wa illa udhiba finnar thumma ukhrija minha wa udkhila aljannah. Dan sekalipun dia dimasukkan ke dalam neraka maka dia tidak kekal, dikeluarkan setelah itu dan setelah itu dia dimasukkan ke dalam syurga. Maka masuknya ahli tauhid ke dalam syurga maqtu'un bih, sesuatu yang pasti. Nah, berikutnya. وَأَنَّ مَنْ مَاتَ عَلَى الشِّرْكِ الْأَكْبَرِ لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةِ وَلَا يَنَالُهُ مِنَ اللَّهِ رَحْمَةٌ وَيَخْلُلُ فِي النَّارِ وَإِنْ كَانَ شِرْكًا أَصْغَرْ دَخَلَ النَّارِ إِنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ حَسَنَاتٌ رَاجِحَةٌ لَكِنْ لَا يُخَلَّلُ فِيهَا. وَأَنَّ مَنْ مَاتَ عَلَى الشِّرْكِ الْأَكْبَرِ لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةِ, Dan di dalam hadis ini Nabi juga memberitakan bahwa orang yang mati di atas syirik besar, dia belum bertobat darinya, pernah melakukan syirik besar sekali ataukah lebih. Dan dia belum bertobat darinya, dipastikan dia tidak akan masuk syurga. Wala yanaluhu minallahi rahmah, dia tidak akan mendapatkan rahmat dari Allah. Wa yakhludu finnar, dan dia kekal di dalam neraka. Wa in kana syirkan asghar, akan tetapi jika syiriknya tersebut adalah syirik kecil, dakhalan nar, dia juga masuk ke dalam neraka. Ya. Kapan? Illam yakun ma'ahu hasanatun rajihah, jika ia tidak memiliki kebaikan-kebaikan yang mengalahkan kejelekannya tersebut. Ini jika diambil pendapat ulama yang menyatakan bahwa dosa syirik kecil dia masuk dalam kehendak, di bawah kehendak Allah Jalla wa'ala. Adapun jika kita melihat atau menguatkan pendapat ulama yang menyatakan bahwa syirik kecil apabila seorang mati belum bertobat darinya, dia dipastikan tidak mendapatkan ampunan dari Allah Jalla wa'ala, maka dia pasti masuk neraka tetapi tidak kekal. Tetapi tidak kekal. Karena keumuman firman Allah, Inna Allah la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Lakin la yukhalladu fiha. Andai kata dia masuk ke dalam neraka karena syirik kecil yang tersebut, maka tetapi dia tidak kekal di dalamnya. Naam, istamir. مناسبة الحديث للباب أن فيه التغليظ في النهي عن الشرك مما يوجب شدة الخوف منه. Hadis ini disebutkan dalam bab ini karena di dalam hadis ini ada ancaman yang amat keras terkait larangan berbuat syirik. Ya. Ancaman, peringatan yang amat keras bahwa orang yang melakukan kesyirikan akan kekal di dalam neraka selama-lamanya. Kalau itu syirik besar, dan kalau itu syirik kecil, maka tidak akan kekal di dalam neraka. Mimma yujibu syiddatal khawfi minhu. Ancaman dan peringatan yang keras seperti ini mestinya membuat seorang muslim atau muslimah benar-benar takut dari dosa syirik. Nah, berikut ini ma yustafadu minal hadis. Faedah-faedah yang dapat dipetik dari hadis. Naam. Yang pertama, al-awwal wujubul khaufi minasyirk li'anna an-najata minan nari masyrutatun bis-salamati minasyirk. Pelajaran yang pertama adalah wajibnya kita takut dari perbuatan syirik. Ini sebuah kewajiban, bukan sebuah afdhaliyah. Boleh takut, boleh enggak. Wajib takut. Ya, wajib takut dari dosa syirik, maksudnya kita dengan takut tersebut kita lari dari syirik kepada tauhid, maka tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Kenapa? Karena keselamatan dari neraka Allah itu syaratnya dia harus selamat dari syirik. Pastikan dia masuk ke dalam neraka, dan masuk ke dalam neraka adalah sebuah kehinaan dan kerugian yang sesungguhnya. Makanya di dalam surat Ali Imran di akhir surat, ketika ulul albab berdoa, wala tukhzina yaumal qiyamah. Ya. Apa ayat sebelumnya? Inna fi khalqi samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab alladhina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqi samawati wal ardi rabbana ma khalaqta hadha batilan subhanaka faqina 'adhaban nar rabbana innaka man tudkhilin nar faqad akhzaita. Ya Allah, sesungguhnya barang siapa yang engkau masukkan ke dalam neraka, maka sungguh engkau benar-benar telah menghinakan orang tersebut, walaupun ketika di dunia dia mulia luar biasa. Tetapi kalau dia berada di dalam neraka Allah, dialah orang yang benar-benar hina dan telah dihina oleh Allah Jalla wa'ala. Maka merupakan kehinaan di dunia ini adalah tatkala seorang berada di jalan-jalan yang dapat menyeretkan dia ke dalam neraka Allah. Itu adalah kehinaan. Sebaliknya, orang yang berada di jalan yang dapat menyampaikan ia ke dalam syurga Allah karena jalan tersebut telah diberitakan oleh Allah dan Rasulnya dalam Al-Quranul Karim dan hadis dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka sungguh dia sedang berada di atas kemuliaan. Maka hendaknya dia bersyukur, ya, dan jangan merasa tidak percaya diri, malah Nah, berikutnya. Anhu laysa al-'ibratu bi kathrati al-'amal wa innamal 'ibratu bi salamati min asy-syirk. Yang menjadi patokan itu bukanlah banyaknya ibadah. Tiada manfaatnya sedikit pun ibadah yang banyak apabila dia tidak selamat dari syirik. Maka patokan keselamatan, kebahagiaan adalah seorang mati tidak membawa dosa syirik. Man laqiyallah la yushriku wa huwa man laqiyallah wa huwa la yushriku bihi syai'a dakhala al-jannah. Barang siapa yang bertemu dengan Allah dan dia tidak membawa dosa syirik, pasti akan masuk syurga. Ya bani Adam, law ataitani bi qarabil ardi khataya thumma laqitani la tusyriku bi syai'a la laqituka bi qarabiha maghfirah. Wahai anak Adam, jika engkau bertemu menghadap kepadaku membawa dosa seluas bumi tetapi engkau tidak membawa dosa syirik, maka akan aku berikan ampunan untukmu seluas bumi pula. Nah, yang berikutnya. Bayanu ma'na la ilaha illallah wa annahu tarku syirki wa ifradullahi bil ibadah. Pelajaran ketiga yang dapat dipetik dari hadis di atas adalah hadis di atas menerangkan kepada kita makna la ilaha illallah. Loh, kok bisa? Padahal di dalam hadis kan tidak ada penyebutan makna la ilaha illallah adalah demikian dan demikian. Maka kita katakan ini penjelasan makna la ilaha illallah dari sisi kandungan hadis tersebut. Kenapa? Karena kandungan hadis Jabir di atas adalah tarku syirki wa ifradullahi bil ibadah. Meninggalkan syirik dan mengesakan Allah dalam ibadah. Man laqiyallah wa huwa la yusyriku bi syai'a dakhala al jannah. Wa man laqiyahu yusyriku bihi syai'a dakhala an-nar. Ya. Dia di dalam hadis ini ada isbat ibadah hanya kepada Allah, yaitu man laqiyallah wa huwa la yusyriku bihi syai'a dakhala al-jannah wa man laqiyahu yusyriku bihi syai'a dakhala an-nar. Isbat nafyu syirik isbatun li tauhid, sebagaimana isbatu tauhid nafyun li syirik. Peniadaan dari kesyirikan adalah penetapan terhadap tauhid, sebagaimana penetapan tauhid menunjukkan peniadaan dari syirik. Syai'un yang syai'ani mutalaziman. Naam, ar-rabi' qurbul jannati wan nari minal 'abd wa annahu laysa bainahu wa bainahuma illa al-maut. Hadis ini memberikan peringatan kepada kita dekatnya syurga dan neraka dari seorang hamba, bahwa tiada yang membatasi antara ia dengan syurga atau neraka kecuali kematian. Sore ini kita mati, ayadan billah. Detik ini kita mati, nasallahu salamul afiyah, maka kita akan langsung masuk ke dalam azab atau nikmat alam barzah yang merupakan raudhatun min riyadil jannah au hufratun min hufarin nar, sebagai taman syurga atau sebagai liang api neraka. Naam, ayadan billah. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Pelajaran yang kelima adalah al-khamis fadilatu man salima min asy-syirk, adalah keutamaan orang yang mati selamat dari dosa syirik. Maksud selamat dari syirik, ima dia seumur hidupnya tidak pernah berbuat syirik, ini sesuatu yang luar biasa ya. Yang kedua, dia pernah berbuat syirik tetapi sebelum matinya dia telah bertaubat darinya. At-taibu minadzambi kaman la dzanbalah, orang yang telah bertaubat dari dosa itu seperti orang yang belum melakukannya. Barakallahu fikum. Dan ini kita telah menyelesaikan bab al-khauf minasyirik. Bab minggu berapa ini? Yang ketiga ya. Bab yang keempat. Maka insyaallah taala pada pertemuan besok kita akan masuk kepada bab baru, yaitu bab yang kelima. Barakallahu fikum. Sepertinya tidak ada pertanyaan. Maka kita cukupkan dan kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha ant astaghfiruka wa atubu ilaik, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Wassalamu alaikum warahmatullahi.